Sini Imam Al-Bantahari rahimahullah, poin yang kelima ini, beliau katakan, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati. Sungguhnya agama datangnya dari Allah. Tabaraka wa ta'ala. Agama itu datangnya dari Allah. Takrir. Bahwa agama itu sifatnya adalah wahyu. Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha ala kulli rijal. Tidak diletakkan di atas akal-akal para lelaki. Wa ara'ihim dan pendapat-pendapat mereka. Sebab kalau manusia dibebankan untuk memikirkan agama dengan akalnya, mereka akan binasa. Ya. Sebab setiap orang akan membuat tuntunan sendiri yang merupakan kebaikan untuk dirinya. Dan akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Ini membuat tuntunan sendiri. Dan sana merasa lebih pandai. Dia bangga tuntunan diri saja. Seperti yang sekarang terjadi pada orang-orang ahli filsafat. Bingung-bingung terus. Dan kalau dikatakan berakal juga kurang waras. Itu mensifatkan tentang ahli kalam, orang-orang yang senang belajar filsafat. Ini ungkap hikmah dengan akalnya. Hikmahnya begini-begini. Yang sananya datang lebih pandai darinya, dia ungkap dengan cara yang lebih menakjubkan dari dia mantap ungkapannya dia. Akhirnya begini terus. Menjadi sulit agama itu. Padahal agama kita adalah agama yang mudah. Inna dina yusru. Dan agama kita adalah agama yang penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami menutup pengganaan Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Karena itu agama kita dasarnya adalah wahyu. Kita hanya sekedar mengikuti. Tidak dibebani kita untuk membuat jalan sendiri. Sisa mengikuti saja. Tiba. Enak. Mudah. Beragama itu. Tidak diletakkan di atas kepala para lelaki. Dan pendapat-pendapat mereka. Nah, saya tadi ada menyebut bahwa ahli kalam, ahli filsafat itu ya ada sedikit kurang waras. Sebab kadang mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Nah, sebutkan dalam kutub al-sirah suatu kisah yang sangat menarik. Mungkin jadi pelajaran bagi orang yang senang belajar ilmu filsafat. Nah, Fakhruddin Ar-Razi lewat bersama murid-muridnya. Dan kenal siapa Fakhruddin Ar-Razi yang rujukan sampai sekarang tentang ilmu filsafat. Dan dia sendiri sudah bertobat di akhir umurnya. Ya. Dari ilmu filsafat. Ikut murid-muridnya yang mempelajari filsafat. Lewat di depan rumah seorang perempuan tua lagi berjemur depan rumahnya. Di pagi hari. Lewat begitu, perempuan tua ini ada lihat orang diikuti banyak orang gitu. Ada seorang lelaki diikuti banyak orang. Jadi ingin tahu, dia tanya, siapa orang ini? Apakah orang ini penguasa? Katanya bukan. Muridnya bertanya dengan bangganya, apakah kamu tidak kenal siapa dia? Ya rahimahillah, berdoa Allah merahmatimu. Katanya, apakah dia seorang penguasa? Bukan. Apakah dia orang yang mempunyai kedudukan? Bukan pula. Apakah dia ingin? Bukan. Kalau itu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga, orang ini adalah orang yang mempunyai 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Kita ambil syarat begitu. Nah, orang ini mempunyai 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Maka apa kata perempuan tua ini masih berada di atas fitrahnya? Katanya, ufillah, betapa celakanya dia. Apabila di syakun, apa kepada Allah ada keraguan sehingga harus dicarikan 1000 dalil? Ini pikirannya, perempuan tua di atas fitrahnya. Dan benar itu ucapan seperti orang berada di siang hari yang sangat terik, di siang bolong, matahari terbit dengan sangat terangnya, dia katakan, dia menantang, tunjukkan dari ini bahwa matahari terbit. Kan kurang waras, ya kan? Kita mau bicara apa kalau seperti ini? Sesuatu yang sudah jelas, walaupun tidak mampu dia bahasakan dalilnya, tapi sudah jelas. Dan itu akhirnya filsafat seperti itu. Wa nihayatu iqdamil uquli iqal wa ghayatu sa'il alamina dalal. Katanya seorang ahli filsafat yang bertobat, kayaknya Fakhruddin Ar-Razi mengucapkan ini. Dan ujung dari mendahulukan akal adalah out-outan. Nanti tidak bisa kayak benang gitu out-outan, tidak bisa lagi keluar dari mana. Tidak bisa dipakai lagi benang. Dan akhir dari upaya manusia adalah kesesatan. Nah, wallahu musta'an. Karena itulah, agama kita datangnya dengan wahyu. Tidak diletakkan di atas akal lelaki dan tidak pula pendapat-pendapat mereka. Kata Imam Al-Barbahari, wa ilmuhu indallah. Ilmunya berada di sisi Allah. Allah. Ilmunya berada di sisi Allah. Wa inda rasulih, dan di sisi Rasulnya. Menjadi timbangan adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi timbangan. Kemudian kata beliau, فَلَا تَتَّبِئْ شَيْئًا بِهَوَاكَ, jangan kamu mengikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsu. فَتَمْرَقَ مِنَ الدِّينِ, maka kamu keluar dari agama. فَتَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ, dan kamu pun keluar dari Islam. Jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu adalah perkara yang sangat berbahaya sekali, apalagi dalam masalah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yudilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Daud, sungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi. Maka berhukumlah engkau kepada manusia dengan kebenaran. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya. Karena lupa akan yaumul hisab. Nah, maka agama ini tidak dengan hawa nafsu. Dasarnya adalah ittiba'. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ, tidak lagi berucap dari hawa nafsunya, yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu agama. Kemudian kalimat beliau di sini, jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawamu, hawa nafsumu, sehingga kamu keluar dari agama. Kalimat keluar dari agama, keluar dari Islam, ini tergantung. Nah, kalau yang dia lakukan adalah perkara yang mengkafirkan, maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Kalau yang dia lakukan adalah perkara yang tidak mengkafirkan, maka kalimat di sini keluar dari agama, maksudnya ujungnya. Ya, bukan pada keadaan itu langsung keluar, tapi ujung-ujungnya bisa seperti itu. Sebab kadang seorang kalau melakukan bid'ah, lama-kelamaan nanti bisa jadi besar bid'ahnya sampai kadang keluar dari Islam. Mana akan kita uraikan dalil-dalilnya dalam masalah ini. Ini ucapan beliau, patah merokok minat di, patah berujian minat Islam, ada dua kemungkinan yang diinginkan oleh Imam Al-Fatihah. Berikan dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin amalan, kalau amalannya, dirinci ya, kalau amalannya, amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka hukumnya tidak keluar dari Islam. Kalau amalannya mengeluarkan dia dari Islam, maka hukumnya keluar dari Islam, bagaimana yang dikatakan oleh beliau di sini, patam ropa minat din. Kalau amalannya tidak mengeluarkan dari Islam, maka kalimat beliau ini, patam ropa minat din, maka akan mengeluarkan kamu dari agama. Itu maksudnya, ujungnya seperti itu. Seorang melakukan suatu kesesatan, dia semakin sewenang-wenang dalam kesesatannya. Lama-kelamaan, semakin besar, akhirnya bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu bahaya. Nah, baik, kata beliau, فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ, sungguhnya tidak ada hujjah bagi kamu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ummatihi sunnah. Sungguh Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya sunnah. Wa awdahaha li ashabihi, dan beliau menerangkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Wa hum jama'ah, dan mereka adalah jama'ah. Wa hum as-sawadul a'zam, dan para sahabat adalah as-sawadul a'zam. Kita sebut tadi as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar, yaitu kelompoknya para sahabat di zaman mereka. Nah, as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam al-haqq wa ahlu. Ini Imam Al-Barbahari menafsirkan as-sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan pengikutnya. Sebab kebenaran itu adalah suatu perkara yang diukur dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jumlah banyaknya itu sendiri. Kalau jumlah banyaknya itu sendiri belum tentu benar. Kalau jumlah banyaknya itu sendiri. Tapi kalau jumlah banyak itu di atas Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang benar. Nah, ada pun sementara untuk menjadikan ukuran jumlah banyak tanpa memperhatikan dia di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak, itu bukan ukuran. Jumlah yang banyak itu bukan ukuran secara mutlak dia di atas benar. Dalam Al-Quran dikatakan, in wa in tuti aktsara min fil ardh yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti, menaati kebanyakan manusia di muka bumi, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi ya, kalimat kebanyakan manusia, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiy asy-syakur, dan sangat sedikit dari para hamba-Ku yang bersyukur. Artinya yang tidak bersyukur itu lebih banyak lagi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma aktsarun nas Walau harap bagi mukminin, dan manusia itu tidak akan menjadi banyak, walaupun kamu semangat mereka itu beriman. Ya. Maka ukuran banyak bukan ukuran dalam mengukur kebenaran. Jumlah banyak bukan ukuran, tapi menjadi ukuran adalah al-ittiba, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, kata beliau di akhir poin kelima, "Faman khalafa ashab Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafar." Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sesuatu apapun dari perkara agama, maka tunggu dia telah kafir. Ini kalimat tunggu dia telah kafir betul dirinci. Nah, betul telah dirinci. Sebab siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama, kadang hukumnya kafir keluar dari Islam, dan kadang hukumnya sifatnya dia melakukan kufran asghar, kufur kecil tidak mengeluarkan dari Islam, dan kadang bentuknya bid'ah, dan kadang bentuknya maksiat, kadang bentuknya maksiat. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya menyatakan, "Cintai min ummati kum umatihim kufur." Dua perkara dari umatku, mereka dengan kedua perkara ini menjadi kufur. Apaan fil nasab wa niyahatu al mayyit, adalah mencerca nasab seorang dan meratap atas orang yang meninggal. Ini dua perkara dia katakan kufur. Tapi bukan artinya kafir keluar dari Islam. Itu kufur dunia kufri. Kafir yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Terus kekafiran itu ada dua macam. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Iya. Kekafiran yang mengeluarkan dari Islam jelas. Yang tidak mengeluarkan dari Islam dikatakan dia kekafiran, menunjukkan besarnya dosanya. Dengan disifatkan dengan kalimat kufur menunjukkan besarnya dosanya. Ketiga dalam hadis Ibnu Mas'ud dengan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibagul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencerca seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Membunuh hukumnya apa? Kafir keluar dari Islam, tidak kan? Tentunya kita ketahui bersama bahwa prinsip pokok bahwa kaum muslimin pelaku dosa besar tidak kafir keluar dari Islam. Kufur di sini diinginkan kufrun dunia kufrin, kafir yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dan kadang-kadang bentuknya adalah bid'ah. Kalau menyelisih sahabat, dan kadang-kadang bentuknya maksiat. Maka tergantung apa yang dia lakukan. Ya, karena itu ucapan Imam Al-Barbahari di sini, Fakhrul Kafar, ini terlalu global. Terlalu global. Kemudian dirinci dengan rincian yang kita sebut tadi. Ya, sebagaimana dirinci oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajidi, Habibahullah Ta'ala. Baik. Kemudian, yang keenam, dikatakan di sini oleh Imam Al-Barbahari dalam poin yang keenam, "Wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mithlaha." Ketahuilah, sungguhnya manusia tidaklah mereka berbuat suatu bid'ah apapun sampai ia meninggalkan dari sunnah yang semisal dengannya. "Fahdharil muhdatsat min al-umur." Karena itu berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara baru. Berhati-hatilah kamu dari hal-hal yang diadakan dari berbagai perkara. "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah." Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. "Wa kullu bid'atin dhalalah." Dan setiap bid'ah adalah sesat. "Wa dhalalatu ahluha fin nar." Kesesatan dan penghuninya atau kesesatan dan pengikutnya adalah di dalam neraka. Di dalam poin yang keenam ini ada beberapa masalah yang perlu kita rinci berkaitan dengan masalah bid'ah. Saya terangkan sedikit kaidah dalam ucapan Imam Al-Barbahari. Beliau di sini membawakan kaidah umum yang dipakai oleh para ulama. Nah, dikatakan oleh beliau, sungguhnya manusia tidak mula melakukan suatu bid'ah sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Siapa yang melakukan bid'ah maka akan mati sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah maka akan mati bid'ah. Itu adalah suatu keharusan. Sebab sunnah lawannya adalah bid'ah. Ya, bid'ah itu kebalikannya adalah sunnah. Demikian. Nah, kata Imam Barbahari, tidaklah seorang manusia lakukan suatu bid'ah pun sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengan dia. Ini mungkin perlu saya terangkan sedikit, bahwa bid'ah itu atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi dua. Ini termasuk kaidah pentingnya dalam masalah bid'ah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi dua. Bagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Ilalul Muqayyim. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarkiyah. Sunnah yang merupakan perbuatannya Nabi. Jadi Nabi melakukan ini, Nabi berucap begini, lakukan ini, dan seterusnya. Ini namanya sunnah fi'liyah. Dan ini kebanyakannya. Dan ada sunnah tarkiyah. Suatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi apa yang ditinggalkan oleh beliau, tidak dikerjakan oleh Nabi, itu juga sunnahnya. Itu juga sunnahnya. Nah, kita habis. Jadi ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah ini Nabi sunnahnya meninggalkan. Kalau ada yang membuat pekerjaan di atasnya, membuat bid'ah, artinya sunnahnya ini pun gugur. Ya kan? Sunnahnya hilang. Karena itu, siapa yang berbuat bid'ah, pasti akan ada sunnah yang hilang. Ada contoh. Orang melakukan doa terus-menerus di belakang salat lima waktu. Terus-menerus dia lakukan. Maka ini dia melakukan bid'ah. Matilah dengannya sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya setelah sholat tidak ada doa. Itu sunnahnya. Iya. Contoh lain. Iya. Bikin acara maulid misalnya. Atau peringatan Isra Mi'raj. Atau sekarang ya. Sedang peringatan satu Muharram. Nah. Ini yang peringatan ini bid'ah. Tidak akan mati sunnah dengannya. Sunnahnya tidak ada peringatan ini. Nabi tidak pernah lakukannya. Jadi tidak apa saja muncul, pasti ada sunnah yang hilang. Ada sunnah yang hilang. Nah, inilah maksud dari perkataan Imam Al-Barbahari. Jadi ini kaidah tetap di kalangan para ulama ahli sunnah. Kata beliau, wa'alam annan nas, ketahuilah bahwa sungguhnya manusia, lam yabtadi'u bida'atan qat, tidaklah mereka membuat bid'ah sama sekali, sampai mereka meninggalkan suatu sunnah yang semisal dengan dia. Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Muhalla beliau berkata, ma ra'ayna sunnatan muda'ah illa wa ma'aha bid'atun muda'ah. Katanya, tidaklah kami melihat satu sunnah yang ditelantarkan kecuali pasti ada bid'ah bersamanya, bid'ah yang disebarkan. Begitu muncul bid'ah, sunnah hilang, sunnah dihidupkan, bid'ah mati. Demikian. Karena itu Imam Al-Barbahari memperingatkan ini dengan sangat keras. Kata beliau, wa'alam, ketahuilah, annanna salam yabtadi'u bida'atan qat. Sungguhnya manusia tidaklah berbuat bid'ah apapun sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengannya. Dan beliau mengingatkan, fahdhar al-muhdatsat min al-umur. Hati-hati kamu dari hal-hal yang baru, dari berbagai perkara. Aina kullu muhdatsatin bid'ah. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dalalatu ahluha finnar, dan kesesatan dan pelakunya tempatnya di dalam neraka. Jadi kita harus menerangkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Saya akan menerangkan sedikit tentang definisi bid'ah, kemudian bahaya dari bid'ah tersebut, dan beberapa kaidah dan dawabit untuk mengenal bid'ah. Nah, dan sebenarnya ada kaitannya juga di sini, cuman nanti kita undurkan di poin ke-9. Kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dan dawabit dalam menghukumi seorang itu ahli bid'ah, seorang ini pantas ditahdir atau yang semisal dengan itu. Nah, baik. Sekarang kita lihat. Kata beliau, fahdhar al-muhdatsat min al-umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang diadakan. Laisa ala misalin sabiq. Sesuatu yang diadakan tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara bahasa. Kadang baik, kadang jelek. Berarti dalam Al-Quran dikatakan, badi'us samawati wal ardh. Allah itu badi as-samawati wal ardh. Badi dari kalimat bid'ah. Ya, kalau diterjemah bebasnya, ternyata Allah itu membid'ah langit dan bumi. Cara bahasa. Artinya apa? Menciptakan langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Ini arti secara bahasa. Demikian pula dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Katakanlah Muhammad, bukanlah saya ini tidak ada dari para rasul. Maksudnya apa? Saya ini bukan rasul pertama, tidak ada rasul sebelumku. Ada rasul sebelum saya. Saya bukan tidak ada dari para rasul. Maksudnya, saya bukan rasul yang pertama, tidak ada rasul sebelumku. Jadi tidak secara bahasa adalah mengadakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Adapun dalam istilah syarak, dalam istilah syar'i, banyak definisi di kalangan para ulama tentang bid'ah. Nah, ada definisi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada definisi oleh Imam Suyuti, dan yang paling terkenalnya adalah definisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang banyak dipakai oleh para ulama. Beliau memberikan definisi ini dalam kitab Al-Ittifaq. Nah, kitab ini adalah kitab yang sangat bernilai sekali dan mempunyai harga yang sangat tinggi, menjelaskan tentang bid'ah, membantah terhadap orang yang mempunyai syubhat seputar masalah bid'ah. Nah, Imam Syafi'i memberi definisi tentang bid'ah. Kata beliau, bid'ah itu tariqatun fiddin mukhtara', jalan di dalam agama mukhtara', baru tidak ada contoh sebelumnya. Ini kalimat tariqah, jalan. Tariqah itu arti secara bahasa mata rakatul aqdar, apa-apa yang biasa diketuk oleh kaki. Jadi katakan jalan tariqah sebab sudah terlalu biasa dijalani, dilewati. Begitu. Maka dari sini kita harus tahu bahwa memberi hukum bid'ah itu harus dengan syarat orang itu melakukannya secara kontinu terus menerus atau kebanyakannya. Paham ya? Hanya ada orang yang doa setelah sholat fardu, dia doa cuma satu kali misalnya, kali berikutnya dia tidak doa. Terus ada yang doa terus menerus. Kalau ada yang doa, dia doa baru satu kali, kita katakan ini salah, menyelisih sunnah, belum dihukum bid'ah, belum, baru satu kali dia lakukan. Kalau dia ulangi berulang kali, maka ini bid'ah sudah dia lakukan, sebab sudah berulang berapa kali. Tapi ini juga diantara kawaid disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam memberikan hukum, ya, ini bid'ah atau tidak dalam satu perkara. Nah, baik. Jadi bedakan antara hukum salah dan hukum bid'ah. Baik, kata Imam Syafi'i dalam definisinya, bid'ah adalah tariqatun fiddin muhtara, jalan di dalam agama. Jadi kaitannya berkaitan dengan masalah agama. Jadi tidak ada contoh melakukan sesuatu perbuatan, tidak ada contoh sebelumnya dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dan asalnya dalam masalah dunia adalah boleh halal. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian segala sesuatu yang di muka bumi ini. Kalian boleh memanfaatkannya. Asalnya dalam masalah dunia. Ya, ini kerupin ini tidak dari sisi bahasa. Ya kan? Tidak atau tidak? Tidak, tidak ada zamannya lagi kerupin. Ya. Ayat ini tidak. Ya, motor tidak, mobil juga tidak, ya kan? Tidak secara apa? Secara bahasa. Tercela atau tidak? Dibolehkan ya, sebab berkaitan dengan masalah dunia. Dan di sini pembahasan berkaitan dengan masalah agama. Dia membuat jalan yang baru tidak ada contoh sebelumnya di dalam agama, suci, dalam agama. Nah, ada sebagian masyarakat yang fobi terhadap kalimat bid'ah. Kalau bilang bid'ah, dia berkata, kalau begitu kamu nggak usah pakai jam. Kemudian kamu nggak usah pakai motor. Ini salah sementara. Kalau bid'ah diinginkan adalah bid'ah dalam agama. Itu yang tercela. Jadi, tariqatun fiddini mukhtara, adalah jalan dalam agama mukhtara, baru, tidak ada contoh sebelumnya. Wadawafi syari'ah, menentang syariat, bertentangan dengan syariat. Ini kalimat bertentangan kita telah uraikan tadi. Namanya. Yang kalau dia melakukan bid'ah, secara otomatis dia menentang syariah. Muncul bid'ah pasti sunnah hilang. Bertentangan terhadap syariah. Kalau kita katakan seperti itu kepada ahli bid'ah, mereka bilang kami tidak melakukan bid'ah. Ya, kami tidak menentang syariah. Katanya. Kami tidak menentang syariah, kami menginginkan kebaikan. Nah, memang ia menginginkan kebaikan itu maksudnya, tapi perbuatannya adalah penentangan terhadap syariah. Dipahami? Ya. Nah, jadi tudahu asy-syari'ah yuqtalu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Dimaksudkan menjalani atasnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah. Baik. Ini definisi bid'ah. Dan bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Perkara yang sangat berbahaya sekali. Bahaya bid'ah ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum ada bid'ah waktu itu. Belum ada bid'ah. Beliau sudah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Nah, sebab orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan bid'ah ini sifatnya adalah menentang Allah dan Rasul. Ini mengoreksi agama. Ini menambah, memberikan tambahan dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, ulaika fil adalli." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang akan dihinakan. Orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka mengada-adakan dalam agama. Mengada-adakan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini diancam di dalam firman-Nya. Innal ladzina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah wa kadzalika najzi al-muftarin. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan ijil anak sapi sebagai sembahan yang terhadap kaumnya Nabi Musa. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi bagi sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-nya dan mendapatkan kehinaan. Ini pendalilan Ibnu Uyainah menjelaskan tentang bahayanya bid'ah dan orang yang berlaku bid'ah akan dihinakan oleh Allah. Sebagian murid-murid Sufyan bin Uyainah berkata, loh, bukankah ini ayat untuk Bani Israel? Kata Sufyan, lah, lihat kelanjutan ayat. وَكَذَلِكَ نَجِسِ الْمُفْتَرِينَ. Dan demikianlah kami balas pada orang-orang yang senang mengadakan kedustaan terhadap Allah. Jadi hukumnya untuk orang yang membuat iftira. Orang yang membuat bid'ah adalah iftira terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan akan mendapatkan kehinaan. Nah, akan dihinakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wuj'ilat adz-dzallah was-shaghar 'ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi orang yang menyelisih perintah. Dan bila ini adalah perkara yang sesat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdirnya dengan sangat keras sampai beliau di khutbah Jumat, setiap Jumat beliau menambah di akhir khutbah hajatnya sebagaimana dalam riwayat Jabir, riwayat Muslim. Kata beliau, wa iyyakum. Kata beliau, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin jinnah. Kata beliau, sungguhnya benar-benar sejujur-jujur pembicaraan adalah firman Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Sungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan dalam tambahan riwayat Imam An-Nasa'i, wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Nah, dan juga dalam hadis Irbaq Ibn Sari yang kita baca tadi, ketika Nabi mengatakan fa innakum may ya'ish minkum fa yara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pertama, Nabi tunjukkan jalan lurus ini. Yaitu di atas Al-Qur'an dan di atas jalan para sahabat. Setelah itu beliau ingatkan dari lawannya. Wa iyyakum bi muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. فإن كل بدعة ضلالة. Sebab setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, kerana itulah bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan orang yang melakukan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah diancam dengan laknat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man awa muhditha," ada dua bacaan. "Wa man awa muhditha wa man awa muhditha," dua bacaan. Fa'alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan la'nat dari Allah. Wal malaika, la'nat dari para malaikat. Wal nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. La yukbalu min fasarfun wal adil, tidak diterima darinya sedikit pun. Ini pelaku bid'ah, tidak diterima darinya sedikit pun. Nah, katakan siapa yang melindungi muhditha, melindungi pelaku bid'ah. Seseorang misalnya yang melindungi pelaku bid'ah, ini kena la'nat. Ini makna muhditha, dia melindungi pelaku bidah. Dan tidak pantas seorang melindungi pelaku bidah